Ada tiga orang senior perempuan yang minat kat saya. Aduh. Saya laki-laki memanglah. Ketiga-tiga ni cukup syarat, soleh, cantik dan baik. Kalau ustaz jadi saya, ustaz buat macam mana? Soalan ni soalan cepu emas. Rupanya dah cantik, dah baik, dah soleh. Ayuh nak cari cantik, baik, soleh. Nak? Ha. Dia ginilah bila masa kita kenal ni cantik lah ke? Betul tak? Ha. Dan kita tak kenal, ada cantik ke? Tak ada lah. Nak? Ha. Batu rupanya, dia ni nak kelihatan cantik. Walaupun tidak cantik. Betul tak? Ha. Batu habis segala mak nenek orang jual, dia pergi belakang. Nak tonyoh di muka dia, suruh jadi cantik. Jenis perempuan suka kelihatan cantik. Baju nak suruh cantik, muka nak suruh nampak cantik, tudung pun nak suruh nampak cantik. Hak tu pulah kau ni. Hak ni pulah kau ni. Hak tu pulah kau ni, ikat kau ni. Hak ni sama dah, jelek kau belakang pula. Hak tu main gantung, naka pula dua tiga tekak. Hak tu main tubik, ponjok pula kau ni. Hak tu dua ponjok pula macam lembu. Dah, mana nak cantik semua. Memang kita tak boleh nak marah dah dia. Orang puan, dia nak cantik. Faham? Ha, sebab tu kalau kita, orang lelaki, cermin cek je. Pasal malam, RM2 gantung di tiang. Padang dah sikap ambuk. Tak tak? Cermin cek. Orang puan boleh cermin cek tu? Ngamaknya beli cermin tu. Ni. Cermin meja, cermin make up. Tak tak? Sekali dengan kursi ada, ni robot nak boleh cuy. Ada laci. Nak tonyong. Lama ni tak boleh siap. 2 jam tak sudah lagi. Orang basuh bas, 1/2 jam siap dah. Dia sobek muka 2 jam tak sudah lagi. Pasal apa? Jangan marah orang di jenis ingin kelihatan cantik. Maka orang laki-laki ambil kesempatan. Mana? Mengatakan dia cantik. Orang puan bila kita kata dia comel, dia suka. Oh lah, ingat gelewat. Cayak-cayak selalu. Nampak? Cair. Sungguh orang puan, dia kata ke dia. Ting-ting, datang mesej. Hello, apa tu? Duduk saja. Awak ni cantik lah. Mana ada, tak ada lah. Mula-mula. Ha, lewat kerakor tu. Sungguh. Awak tu sungguh lah. Saya biasa, tak tak cantik-cantik lah. Sungguh, saya tengok dalam kuatan ni. Awak lawa sekali. Dia pun. Ha, agak puan kau. Bodoh lah umur. Tapi dia akan reboh. Itulah. Orang puan suka dikatakan cantik. Tak apa kita puji untuk kebaikan. Takut ambil kesempatan. Ramai yang cair, dia ambil kesempatan. Nah, pada hadap cantik mana pun, dia pergi cantik-cantik. Nah, hidung awak saya kenal lah awak. Tak hidung. Pada hidung kepek gitu. Nah, dia kata lah awak. Nah, ha, suka sangat orang puan kalau kita kata cantik. Nak, ha, lepas tu orang puan dia tewas dengan laki-laki yang pandai menggubah kata-kata. Nak, piti nak tak apa? Mak tak? Pandai bercakap. Ha, orang puan dia suka dipuji. Kita pandai bercakap. Ada apa-apa. Nak, ha. Kita kata, andainya aku dapat memetik gemersik di pantai, akan ku karang menjadi karangan cinta puisiku padamu. Oh. Allah. Jikalau angin itu bersahabat denganku, sudahkah ku kirimkan salam rindu kepadamu. Oh. Tidak, tidak. Ini kelemahan. Maka kita sebagai suami, katalah isteri kita cantik. Faham tak ni? Ah, sebab apa? Tu yang dia nak. Kalau kita cantik-cantik, akhirnya dia pun sayang ke kita. Dah kata apa dah, dia suka semua dia. Faham? Sebab tu kita laki-laki, suami kadang-kadang tak memuji. Tengok dia nyapu sapah, tak puji. Dia masuk, tak kata sedap. Dia basuh, tak kata rajin. Nak? Padahal bini kita. Nak? Kalau kita balik, kita tengok dia nyapu sapah, kita puji. Astagfirullahaladzim. Sebab apa? Awak nyapu siapa? Sebab apa? Tak rajin kita tengok orang nyapu pandang gini. Tapan senar. Tak ada tinggal abuk. Allah Rabbi. Ni baru kelih sekali. Pegang nyapu tu macam medah. Ha, tengok. Dia dengar-dengar berlari ramah pisang buat jepuk. Ha, kan jedik kan? Nah. Ha. Alhamdulillah. Jadi dah tiga, ada soleh, ada cantik pula, ada baik pula, nak buat guna tiga-tiga. Kan dia aku jadi mu bahan tiga-tiga tadi. Ada apa-apa. Nah, ha. Biar hidup molek-molek ada. Nah, anak kahwin tiga.